sebagaimana yang sudah kita biasa kerjakan, ketika kita membaca kitab, maka kita akan sangat konsen dengan kitab yang kita baca. Dan bagi ibu-ibu yang mengikuti kajian ini, sangat diharapkan untuk memiliki kitabnya. Dan kitabnya yaitu kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' lil Adabin Nabawiyah, yaitu kitab Hadis Al-Adabul Mufrad. Dan karena di tengah-tengah kita ada buku terjemahan syarah dari Al-Adabul Mufrad yang berjudul Ar-Rasyul Bar Syarh Al-Adabul Mufrad, yang ditulis oleh Fadilatul Ada berapa jilid? 3? 2? Ya. Ini kitabnya dan diharapkan untuk memilikinya sehingga kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad syarahnya merujuk ke sini. Di samping juga saya akan menambahkan syarah dari kitab yang lain. Tetapi syarahnya merujuk kepada ini. Dan penjelasan seperti ini penting karena kita adalah sedang menuntut ilmu syar'i. Salah satu senjata untuk menuntut ilmu syar'i adalah memiliki kitab yang dipelajari. Di zaman sekarang sangat mudah untuk memiliki kitab yang berbeda jauh dengan zaman dahulu. Yang mana seseorang zaman dahulu jika ingin memiliki kitab, maka dia menulis ulang kitab tersebut. Zaman sekarang kita tinggal keluar beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu untuk memiliki kitab tersebut. Dan ada perkataan ulama dahulu, "Man talabal haditha aflas." Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan rugi. Dalam artian rugi di sini habis uangnya karena untuk membeli kitab-kitab hadis. Maka saya sangat berharap sekali lagi bagi baik ibu-ibu yang hadir di sini ataupun yang mengikuti kajian via sosial media, termasuk di dalamnya televisi. Biasanya yang mengikuti kajiannya adalah Surau TV dan juga Asil TV di Padang dan di Pekanbaru. Maka siapa yang ingin benar-benar untuk mengikuti kajian ini dengan baik dan seksama, maka belilah kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Adabul Mufrad, atau bisa membeli rujukannya yaitu kitab Ar-Rasyul Bard Syarh Al-Adabul Mufrad yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan hadis, adab dan akhlak seorang muslim, dengan pensyarah Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Baik, kita lanjut kepada pembacaan hadis pada nomor yang ke-8, pada bab yang ke-18. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babun ardul islami alal ummin nasraniyah. Bab menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan menawarkan di sini adalah mendakwahkan Islam, maksudnya agar masuk dalam agama Islam kepada ibu. Ibu yang dimaksud di sini adalah ibu kandung yang beragama Nasrani. Agama Nasrani di sini hanya contoh karena berkaitan dengan hadis yang disebutkan. Adapun menawarkan Islam kepada ibu yang selain Nasrani juga dianjurkan, bahkan termasuk fardhu kifayah, yaitu menawarkan Islam, mendakwah Islam kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita seperti orang tua kepada agama Islam, agar masuk dalam agama Islam, baik itu yang beragama Nasrani ataupun beragama Yahudi dan semisalnya. Dan ini adalah termasuk bakti kepada kedua orang tua. Ya, termasuk bakti pada kedua orang tua. Baik. Kita baca hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Walid Hisham ibn Abdul Malik qala, haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala, haddatsani Abu Katsir as-Suhaimi qala, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت أدعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. Yang artinya, Abu al-Walid Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Katsir As-Suhaimi mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku melainkan dia mencintaiku. Sesungguhnya ibuku kuharapkan masuk Islam tetapi dia menolak. Lalu aku katakan kepadanya, masuk Islam sekali lagi, tetapi dia tetap menolak. Maka aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan kepada beliau, doakanlah ibuku. Beliau lalu mendoakannya, lalu aku menemui ibuku dan kudapati pintunya sedang tertutup. Ibuku lalu berkata, wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Maka aku memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kukatakan, doakanlah aku dan ibuku. Beliau lalu mengucapkan, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah orang-orang mencintai keduanya. Baik, kita bahas hadis ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdurrahman bin As-Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abu Hurairah kunyahnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah aktsaru sahabati riwayatan lil hadis, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 59 Hijriah, yaitu berarti tahun 678 Masehi. Taib. Kemudian Beliau berkata, tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku melainkan dia mencintaiku. Ini maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekarang sedang menceritakan tentang keistimewaan beliau. Tentang keistimewaan beliau. Dan ini menceritakan ini bukan untuk ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi menceritakan ini adalah untuk sebuah kepentingan. Jika terjadi kegoncangan. Jika terjadi kegoncangan. Bahwa kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti itu. Tidak ada seorang pun dari Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku melainkan dia mencintaiku. Jangankan Muslim, Yahudi ataupun Nasrani saja, mereka mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu semenjak mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini sekali lagi saya katakan, di dalamnya, di dalam perkataan Abu Hurairah ini terdapat penyebutan keutamaan. Agar nanti jika terjadi kegoncangan, maka beliaulah yang menjadi tujuan atau rujukan. Ya. Dan ini bukan sifat ujub. Ini bukan sifat ujub. Kemudian juga ketika Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku melainkan dia mencintaiku. Ini di dalamnya juga terdapat karunia Allah bahwa manusia berbeda-beda. Ada yang diangkat derajatnya tinggi sekali, ada yang pertengahan, ada yang di bawah. Manusia berbeda-beda. Dan berbeda-bedanya manusia di dalam tingkatan dan karunia dari Allah, ini semua menjadikan kita tidak hasad dan tidak iri. Ada tadi saya baca perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, menarik sekali. Beliau mengatakan begini. Anwa'u mamba'iz dhunub thalatha. Catat Bu ya baik-baik. Macam-macam pusat atau sumber dosa tiga sifat. Macam-macam sumber dosa tiga sifat. Yang pertama al-kibru. Wa huwa alladhi akhraja iblis minal jannah. Yang pertama adalah dosa kesombongan. Dialah dosa yang mengeluarkan iblis dari surga. Al-thani, yang kedua, al-tama', al-hirs, rakus. Rakus. Huwa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Dialah dosa yang mengeluarkan Adam dari surga. Yang ketiga, al-hasad. Hasad. Wa huwa alladhi jarra'a ahadu bani Adam ala akhih. Dialah dosa hasad atau iri atau dengki. Dialah dosa yang membuat lancang anak keturunan Adam membunuh saudaranya. Ini tiga dosa. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau orang mengetahui bahwa manusia berbeda-beda tingkatannya, ada yang pintar tapi kurang cantik, ada yang cantik tapi agak gimana gitu, ya, nganga, bungas tapi nganga, ya, ada yang cantik, ada yang pintar tapi kurang agamanya. Ada yang cantik tapi seperti ini, seperti itu. Dan misal, beda-beda. Maka kalau kita sudah mengetahui itu, bahwa hikmah Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan emas. Mohon hordennya, mungkin banyak orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan kelebihan untuk dicintai oleh manusia. Mas, ditolong mas. Dicintai oleh manusia, maka pada saat itu kita akhirnya tahu bahwa itulah keistimewaan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Tidak dimiliki oleh sahabat yang lain yang mungkin juga terkenal seperti terkenalnya Abu Hurairah. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian penulis mengatakan, tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang aku melainkan dia mencintaiku. Dan benar ini terbukti bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat dicintai oleh kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani saja sangat mencintainya. Ya, taib, kita lanjutkan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ibuku kuharapkan masuk Islam, tetapi dia menolak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata menolak di sini ada yang menjadi penjelasan di dalam kata-kata menolak. Mungkin ibu bisa catat, maksud menolak di sini maksudnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, fa asma'atni fi Rasulillah ma akrah. Nah, ini penting ini. Yang dimaksud menolak di sini, ibunya Abu Hurairah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam lafaz riwayat Imam Muslim. Kemudian juga, lalu aku katakan kepadanya sekali lagi, tetapi dia tetap menolak. Nah, sekali lagi bu, kata menolak ini maksudnya apa bu? Mencela siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat sedih Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka aku pun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, wa ana abki. Nah, tulis bu tambahannya di situ. Dan maka aku pun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sambil menangis. Sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Nah, ini termasuk keimanan. Ya. Sedih ketika yang dicintai dihina. Bukankah kita tidak beriman sampai kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan termasuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sedih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Nah, ini ibu. Kemudian kita lanjutkan. Dan aku katakan kepada beliau, doakanlah ibuku. Kata-kata doakanlah ibuku di sini terdapat pelajaran, yaitu bolehnya meminta didoakan oleh seorang manusia yang terlihat ketakwaan, kesalehan. Ya, bolehnya meminta didoakan oleh seorang manusia yang terlihat ketakwaan dan kesalehan. Tetapi ibu ingat, meskipun boleh meminta didoakan oleh orang lain, tentunya jangan lupa kita pun berdoa kepada Allah. Jangan sampai ada pemikiran, saya banyak dosa Ustaz, mana mungkin doa saya dikabulkan. Nah, ini pemikiran yang keliru dan menyimpang. Kenapa? Karena seorang muslim diperintahkan untuk berdoa. Tidak peduli apakah dia banyak dosa atau tidak banyak dosa. Diperintahkan dia untuk berdoa, tidak peduli dia banyak dosa atau tidak banyak dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian seluruhnya kepadaku. Lihat di sini, tanpa ada pengecualian, siapapun boleh berdoa. Ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi ketika Abu Hurairah berkata, doakanlah ibuku, di dalamnya terdapat pelajaran. Boleh meminta doa dari seseorang yang terlihat menurut kita takwa, saleh, dan semisalnya. Beliau lalu mendoakannya. Lalu aku menemui ibuku dan kudapati pintunya sedang tertutup. Waqad ajafat 'alaiha al-bab. Artinya beliau sedang menutup pintu. Kemudian beliau lalu mendoakannya. Lalu aku menemui ibuku dan kudapati pintunya sedang tertutup. Maksudnya pintu rumah ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibuku lalu berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam." Maka aku memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kukatakan, "Doakanlah aku dan ibuku." Beliau lalu mengucapkan, "Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah orang-orang mencintai keduanya." Di dalam perkataan ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini terdapat keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau senantiasa semangat untuk mendakwahi ibunya sampai ibunya masuk Islam. Nah, ini terdapat keutamaan yang patut kita contoh dan kita suri tauladani dari Abu Hurairah, yaitu semangat mendakwahi kerabat, terutama orang tua. Dan bahkan itu jenis bakti yang besar, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis yang barusan kita baca tadi, terdapat keutamaan doa dalam dakwah. Ini jangan lupa, Bu. Ya, suami yang masih sulit diajak sholat, jangankan sholat malam, sholat wajib saja sulit, apalagi diajak ke masjid. Maka jangan lupa doa saat mendakwahinya. Doa fi dhahril ghaib, doakan dia di belakang punggungnya. Maksudnya di sini suami, ini punggung suami, doakan di sini. Kayak itu kah? Bukan. Maksudnya adalah doakan dalam keadaan rahasia, hanya khusus antara kita dengan Allah. Mendoakan suami, anak yang masih malas-malas, ya, maka doakan dari belakang punggung sang anak. Maksudnya dari secara rahasia. Ini pelajaran menarik dari hadis ini. Pentingnya doa dalam berdakwah. Kemudian juga pelajaran menariknya adalah yaitu sabar saat berdakwah. Nah, makanya saya sebutkan tadi riwayat Imam Muslim bahwa yang dimaksud ibunya menolak adalah mencaci, menghina, merendahkan Rasulullah shalawatu rabbi wasalamuhu wa barakatuhu alaih. Tetapi Abu Hurairah sabar dalam berdakwah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu hendaknya seseorang ketika berdakwah mendahulukan keluarga yang paling terdekat sebelum orang lain. Nih, ini nasihat, ya. Kalau tidak ingin disebut sindiran, nasihat. Sebagian saudari-saudari muslimah yang sudah bertobat kembali kepada jalan Allah atau mereka sebut dengan hijrah, maka mereka kemudian membuat komunitas. Entah itu komunitasnya cadar sekuat, ya, hijab sekuat, akhir ketika itu mereka protes sama saya, "Ustaz, kenapa kami dihina?" Wahai saudariku muslim, mohon maaf, saya tidak menghina, saya memberi nasihat bahwa tugas Anda sekarang bukan membuat sekuat-sekuat. Tugas Anda sekarang menambah ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Tapi kan Ustadz, akhirnya banyak yang ikut kami. Kami membuat komunitas tersebut untuk berdakwah. Maka jawabannya, ya, tetapi jangan lupa, di dalam agama Islam ada skala prioritas. Yang paling patut didakwahi, yang paling terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling terdekat. Karena di situ pakai aqrabin. Paling terdekat. Ini kadang-kadang sukses di sosial media sebagai pendakwah yang terkenal dari kalangan perempuan dengan sekuat-sekuatnya tadi. Ya, tetapi ternyata anaknya narkoba. Anaknya sudah baligh belum berjilbab. Panitia kajian. Nah, ini seperti lilin menerangi diri sendiri tetapi dia terbakar. Orang tuanya masih penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Maka ini tidak benar. Ya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hati-hati. Baik, kita baca kandungan hadis di dalam buku syarah yang menjadi rujukan kita. Ingat ini bukan buku adab mufradnya, ini syarahnya, ya. Syarah Adabul Mufrad. Kandungan hadis halaman 54. Satu, hadis di atas menunjukkan bahwa doa Nabi Muhammad SAW merupakan doa yang mustajab dan segera dikabulkan oleh Allah. Hal ini merupakan salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi penambah keyakinan kita bahwa yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai kepada Ismail, Nabi Ismail alaihi salam, beliau adalah seorang nabi dan rasul, bahkan rasul paling utama dari ulul azmi. Ini menambah keyakinan kita. Kenapa? Doanya nabi mustajab. Dan juga ini juga menambah kehati-hatian kita. Kalau ada doa dari Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman untuk pelaku kemaksiatan dan didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW, maka harus dijauhi perbuatan maksiat tersebut. Karena doa Nabi kabul. Contoh, yang jual beli di dalam masjid. Apalagi pas ustadznya lagi bercuap-cuap. Sidin berjualan online, ya, adakah di sini? Mudah-mudahan kedatalah. Nah, ini ibu-ibu, dan saya tidak menyinggung siapa-siapa, jangan sampai tersinggung. Tapi hanya sebagai contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aita man ibta'a fil masjid, faqul lahu la arbahallahu tijaratak." Jika engkau melihat orang yang berjual beli di masjid, ucapkanlah, semoga Allah tidak memberkahi jual belimu. Nah, ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jauhi keharaman yang dilarang oleh beliau, yaitu berjual beli di masjid. Dan itu sebagai contoh. Yang kedua, kecintaan seorang anak agar ibunya memeluk Islam karena ia telah menawarkan Islam kepada ibunya dan meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa hingga ibunya memeluk Islam. Ini menunjukkan bahwa fitrahnya anak lebih cinta kepada sang ibu dibandingkan sang bapak, meskipun dua-duanya wajib dibaktii, tetapi fitrahnya manusia yang fitrahnya selamat, belum bercampur dengan godaan syaitan dan iblis serta hawa nafsu, adalah lebih mendahulukan ibu dibandingkan yang lainnya. Nah, yang ke-19 sekarang. Babun birrul walidaini ba'da mautihima. Bab bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Penulis rahimahullahu ta'ala, qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Abdul Rahman ibn al-Ghassil qala akhbarani Usayd ibn Ali ibn Ubayd an abi annahu sami'a Aba Usayd yuhaddithu al-qaum qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa qala rajul ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba' الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. Artinya, Abu Nu'aym mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Ghassil mengabarkan kepada kami, ia berkata, Usaid bin Ali bin Ubaid mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa ia mendengar Abu Usaid berkata kepada orang-orang, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku dapat berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Beliau menjawab, ya, yaitu dengan 4 cara. 1, doa untuk keduanya. 2, memohonkan ampunan untuk keduanya. 3, memenuhi janji keduanya. Dan 4, menghormati teman keduanya serta menyambung silaturahim yang tidak kalian dapatkan kecuali dari keduanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran hukum. Tetapi makna dari hadis ini ada pada hadis-hadis yang lain. Seperti misalkan mendoakan orang tua, itu ada pada hadis yang lain. Nah, itu amalan yang bisa juga kita amalkan setelah orang tua kita meninggal. Yang kedua, beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita. Itu juga ada pada hadis-hadis yang lain yang sahih. Nah, menunjukkan bahwasanya istighfar diperbolehkan setelah orang tua meninggal. Yang ketiga, memenuhi janji. Nah, kata-kata memenuhi janji ini, Ibu, ada syaratnya. Bukan maksiat, ya, janji yang bukan maksiat, dan itu juga termasuk dari bakti kepada kedua orang tua, ya, karena janji itu al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang, ya, maka hutang kepada Allah wajib untuk ditunaikan, ya, hutang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Kemudian yang keempat yaitu menghormati kedua temannya. Dan termasuk di dalamnya adalah menyambung hubungan rahim yang pernah orang tua kita menyambung hubungan dengannya. Nah, ini semua ada dalil dari hadis yang sahih. Taib Ustaz, kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis lemah di sini? Karena jawabannya Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad beliau tidak mensyaratkan bahwa beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini hadis-hadis seluruhnya hadis sahih, tidak mensyaratkan, tidak seperti dalam kitab Sahih Bukhari beliau sangat mensyaratkan. Nah, itu dia. Jadi kita bisa memberikan alasan kepada Imam Bukhari rahimahullah kenapa beliau menyebutkan hadis lemah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baik. Sekarang hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-36. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakr an 'Asim bin Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyit ba'da mautih darajatuhu fa yaqulu ay rabbi ayyu shay'in hadhi fa yuqalu waladuka istaghfara lak. Ahmad bin Yunus meriwayat mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Asim, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, lihat kata-katanya Bu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Ini berarti perkataan siapa Bu? Hah? Abu Hurairah. Bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, orang yang sudah meninggal diangkat derajatnya. Ia lalu bertanya, wahai Rabbku, apa ini? Dijawab, anakmu memohonkan ampunan untukmu. Ini perkataan Abu Hurairah bahwasanya seorang akan diangkat selalu derajatnya oleh Allah. Sampai yang diangkat derajat ini bertanya, wahai Allah, ada apa denganku? Kenapa derajatku selalu diangkat? Tentunya ini dalam surga. Kemudian Allah menjawab, anakmu mendoakan ampunan untukmu. Anakmu mendoakan ampunan untukmu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini lihat, perhatikan. Ini tadi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi perkataan beliau perkataan yang gaib. Dan tidak mungkin Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil itu dari kantong beliau sendiri, dari pendapat beliau sendiri. Tentunya itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan, ya, ini namanya lahu hukmul marfu'. Perkataan Abu Hurairah ini dihukumi seperti hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa tadi, Bu? Lahu hukmul marfu'. Papan tulis, Mas. Lahu hukmul marfu', bahwa perkataan Abu Hurairah ini karena berkaitan dengan hal gaib. Bagaimana beliau tidak pernah melihat surga? Ya. Dan juga ini adalah berkaitan dengan hal gaib, maka disebut dengan lahu hukmul marfu'. Ini adalah perkataan yang sampai atau diangkat seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya tulis biar ibu-ibu menjadi pelajaran, ataupun istilah ini tidak heran atau tidak baru nantinya di tengah ibu-ibu. Hukmul marfu'. Hukmul marfu' itu artinya dihukumi marfu'. Marfu' itu artinya adalah sampai kepada, pada siapa Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai kepada Rasulullah. Nah, ya, namanya hukmul marfu', perkataan sahabat tetapi berbicara tentang hal gaib. Ini namanya hukum marfu', dihukumi marfu', yaitu dihukumi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbicara ngawur dari kantongnya sendiri. Ini mustahil pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka namanya hukmul marfu, dihukumi marfu. Nah, maka hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Baik, kita sekarang pelajari hadisnya, ibu-ibu. Ya, kalau itu tadi kan derajat hadisnya. Kita pelajari hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang yang sudah meninggal diangkat derajatnya. Lalu ia bertanya, wahai Rabbku, apa ini? Maksudnya, dengan apa aku diangkat? Apa amalanku? Maka dijawab, yang menjawab ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Baik. Pelajaran dari hadis ini adalah diangkatnya derajat seseorang dengan sebab istighfar anaknya dan doa anaknya. Diangkatnya derajat seseorang dengan sebab istighfar anaknya dan doa anaknya. Ini menunjukkan bahwa cara berbakti seorang anak setelah matinya orang tua adalah dengan cara memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar untuk diri sendiri, bukan untuk orang tuanya. Seperti misalkan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Dalam surat Nuh atau Al-Jin kalau tidak salah, Nuh antara Nuh atau Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat." Ini termasuk daripada beristighfar untuk orang tua. Kemudian di dalamnya terdapat pelajaran juga bahwa salah satu tugas orang tua dan hak anak. Lihat baik-baik, tugas orang tua dan hak anak adalah apa, Bu? Adalah orang tua mengajari semenjak dini bagaimana anaknya bisa berbakti kepadanya. Ya. Ini kadang-kadang yang ada adalah orang tua memerintahkan, kamu nak harus bakti kepada ibumu, kepada bapakmu. Kamu nak wajib bakti. Kalau tidak, saya akan murka. Tapi cara berbaktinya tidak diajarkan. Nah, ini keliru. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Dan kita baca kandungan hadis di dalam kitab syarahnya. Satu, keutamaan istighfar seorang anak untuk orang tuanya, yaitu mengangkat derajat orang tua. Yang kedua, istighfar merupakan salah satu sebab derajat seseorang terangkat di sisi Allah. Ya, beristighfar merupakan sebab salah seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah. Maka ini pun kita bisa lakukan. Semakin banyak istighfar, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Artinya, sungguh indah bagi siapa yang mendapati liman wajada. Siapa yang mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya, sungguh indah. Baik. Sekarang hadis yang selanjutnya, hadis ke-37. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala Musa qala haddatsana Sallam ibn Abi Muti'in an Ghalib, qala qala Muhammad ibn Sirin, qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan fa qala, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumā. Qala Muhammad fa nahnu nastaghfiru lahumā hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu an. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salim bin Abi Muti' mengabarkan kepada kami dari Ghalib, ia berkata, Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, pada suatu malam kami berada di rumah Abu Hurairah. Lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibuku, dan siapa yang memenuhi ampunan untuk keduanya. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala berkata, maka kami memohonkan ampun bagi keduanya agar kami masuk dalam doa Abu Hurairah. Baik. Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini seorang tabi'i, Ibu. Muhammad bin Sirin inilah seorang tabi'i yang melihat sahabat. Berkata, pada suatu malam kami berada di rumah Abu Hurairah. Ini berarti bermalam di rumah Abu Hurairah. Ya, bermalam atau bertamu di rumah Abu Hurairah. Lalu ia berdoa, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibuku, dan siapa yang memohon ampunan untuk keduanya." Di dalam hadis ini, ketika Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampunilah doaku, dosaku, dosa ibuku, dan siapa saja yang beristighfar untuk keduanya." Di dalam hadis ini terdapat kegigihan Abu Hurairah untuk berbakti kepada ibunya. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran boleh memintakan ampun agar kaum muslimin mendoakan ampunan untuk seseorang. Boleh. Ya. Kemudian Ibnu Sirin berkata, yaitu Muhammad bin Sirin tadi berkata, maka kami memohonkan ampunan kepada Abu Hurairah agar kami masuk dalam doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah minta doa atau berdoa lebih tepatnya. Abu Hurairah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah ibunya dan siapa saja yang memintakan ampun untuk keduanya." Kata Muhammad bin Sirin, "Kami pun minta ampun kepada Allah untuk Abu Hurairah agar masuk ke dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini pelajaran bagi kita agar kita sering-sering mendoakan kaum muslimin. Baik. Hadis yang ke-38. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Ala mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang hamba meninggal, terputuslah darinya semua amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakannya. Rekhu yang dirahmati oleh Allah, kita baca hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba meninggal, maka terputuslah darinya semua amalnya. Maksudnya terputus darinya semua amalnya, maksudnya adalah ganjaran atas amalnya, pahala atas amalnya terputus kalau seorang sudah meninggal. Tidak akan sampai kepadanya pahala apapun, baik sholat, puasa, zakat, haji, kecuali tiga perkara. Maksudnya ada tiga perkara ini, amalan yang tidak terputus pahalanya. Manfaatnya selalu tersambung. Ya, selalu tersambung. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang menjadi inti pembicaraan kita adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Awwaladin salihin yad'ulah." atau anak saleh yang mendoakannya. Ini amalan pahalanya tidak terputus sampai selalu kepada orang tua selama anaknya mendoakan orang tuanya. Ada yang berkata, "Ustadz, kalau anak itu dia di dunia menjadi ahli ketaatan, ahli jauh dari maksiat, maka apakah orang tuanya mendapatkan pahala atasnya?" Jawabannya iya. Ya. Kalau anaknya ahli ketaatan, ahli sholat malam, ahli baca Quran, ahli bersedekah, maka orang tuanya mendapatkannya. Ayo ibu-ibu, semangat mendidik anak menjadi anak yang saleh. Dan ingat itu ibu, ibu-ibu tidak terkenal di sosial media kada apa-apa. Yang penting pian terkenal di tengah anak-anak pian. Ya. Ini masalahnya kadang-kadang sebagian muslimah yang bahasa mereka berhijrah kembali kepada jalan Allah, dulunya terkenal. Entah itu artis atau artisah. Terkenal. Public figure. Maka akhirnya karena sudah berhijrah ingin tetap jadi public figure. Maka itu dirubah. Ya, Anda sudah melewati dunia public figure, kembali kepada jalan Allah menjadi hamba Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang taat, bertakwa dan tersembunyi. Ya. Maka hati-hati ibu-ibu, saudara-saudara muslim, berjuang, semangat, berkorban untuk mendidik anak-anak Anda menjadi anak yang saleh. Apabila anak itu saleh sampai akhir hayatnya, itulah pahala yang tidak pernah terputus untuk Anda, wahai saudariku muslimah. Berjuanglah, berdoa, berkorban, ya, banting tulang, bersemangat untuk mendidik anak yang saleh. Jangan terlalu sibuk dengan dunia luar. Sibukkan diri dengan dunia dalam Anda, yaitu suami Anda, anak-anak Anda. Ya. Jangan terlalu sibuk. Kadang-kadang sebagian orang, perempuan-perempuan yang menjadi public figure, diundang sana, diundang sini. Ya, kemudian berbicara sebagai motivator di sana, berbicara sebagai motivatorah di sini. Karena kalau laki-laki motivator, perempuan motivatorah di sana. Tapi anak-anaknya terbengkalai, suaminya terbengkalai. Ini keliru. Saya punya ada kenalan begitu. Beliau bercerita, "Ustadz, suami saya ingin saya berhenti bekerja di bidang dakwah karena suami saya cemburu kalau saya sering keluar rumah dan sering berinteraksi dengan laki-laki. Saya katakan, taati suamimu, bagimu surga." Tidak ada kewajiban perempuan untuk berdakwah di luar rumah sedangkan rumahnya terbengkalai. Nih hati-hati yang sibuk dengan sosial media, mendakwahkan, share sana, share sini, share sana, share sini. Ya, seakan-akan dia paling sibuk sedunia. Sedangkan anak-anaknya bisa mengaji lewat guru TPA. Ini menyedihkan. Dan sangat ironi, akhirnya yang terus mendapatkan pahala atas pembacaan Al-Quran oleh anaknya selama hidup sang anak adalah guru TPA-nya. bukan orang tuanya. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akaltu min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian, bukan minta-minta. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Ini hati-hati, Bu, ya. Meskipun tidak terkenal di panitia-panitia kajian, kalau seandainya ada pengajian, Sidin dibuncu duduk. Ya. Tidak terlalu ekspos sebagai orang yang dikenal oleh satu jamaah. Tapi di rumah berhasil. Anak-anaknya jadi anak yang saleh, saleha, tahu cara beribadah kepada Allah, mengetahui dasar-dasar tauhid, kemudian mengetahui cara wudu, mandi junub, bertayamum, sholat lima waktu, berpuasa dengan baik, bersuci dari haid. Itu orang tuanya semua yang mendidiknya. Ini orang tua yang sukses. Hati-hati ya ibu-ibu, mari ya saya katakan, ayo berjuang di rumah Anda. Surga Anda ada di rumah Anda. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar rumah. Surga Anda ada di rumah Anda, wahai saudariku muslimah. Taib, ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au sadaqatin jariyah." Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sedekah terus mengalir pahalanya itu bagaimana? Seperti wakaf. Wakaf itu apa, Bu? Wakaf itu pengertiannya adalah habsul asli wa tahbisul manfaah. Artinya meletakkan asalnya, watasbilul manfaah, dan diambil manfaatnya. Tanah saya wakafkan untuk sekolahan SD Imam Syafi'i misalkan. Rumah saya nang itu misalkan, belum lagi. Karena ulun wakaf pun di mana ulun guring, ya misalkan. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah, rumahnya seperti itu, dibiarkan seperti itu, tapi pahalanya terus mengalir. Itu namanya sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, ini ada perkataan menarik. Seperti mengajar atau menulis kitab. Kata Imam As-Subuki, perhatikan baik-baik, indahnya tulisan dan bermanfaatnya tulisan. Wattasnifu aqwa lituli baqaihi ala mamarriz zaman. Antara mengajar dan menulis buku lebih utama, lebih kuat, karena manfaatnya lebih panjang. Kalau pengajaran ya, cuma saat dia hidup kemudian dia mengajar, setelah mati terputus pengajarannya. Tetapi ketika menulis buku, maka bukunya terus diambil manfaatnya. Seperti sekarang ini, Imam Bukhari, ulama Islam, meninggal pada tahun 256 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. 12 abad, 1200 tahun yang lalu beliau hidup. Setelah 1200 tahun, kitab beliau masih dipakai orang. Setiap kali kita baca, qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Sepanjang itu, selama 1200 tahun. Nah, itu indahnya tulisan. Di zaman now, zaman sekarang, bisa dikumpulkan dua hal ini. Pengajaran yang tidak pernah terputus karena sekarang ada sosial media, video. Kemudian dari video tersebut ditranskrip menjadi sebuah buku. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan itulah utamanya seorang yang berilmu. Karena yang tidak berilmu tidak bisa nulis. Ya. Baik. Kemudian, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Kenapa anak soleh yang mendoakan orang tuanya adalah amalan yang pahalanya untuk orang tua tidak terputus meskipun orang tuanya sudah meninggal? Saya ulangi pertanyaannya. Kenapa anak soleh yang mendoakan orang tuanya adalah amalan untuk orang tua yang tidak terputus pahalanya meskipun orang tuanya sudah meninggal? Karena, catat bu, karena huwa sabab liwujudihi wa salahihi wa irsyadihi ilal huda. Karena orang tualah penyebab keberadaan sang anak, kesolehan sang anak, petunjuk kepada kebenaran untuk sang anak. Nah, tapi ingat, doa dari anak yang tidak terputus pahalanya untuk orang tua adalah doa anak yang apa bu? Yang saleh. Maka saya katakan sekali lagi, surga Anda ada di rumah Anda. Mendidik anak, ya. Ini terutama, mohon maaf ibu-ibu, mudah-mudahan di majelis ini tidak ada ibu-ibu yang semisal dengan itu. Dulunya suka kongko-kongko di kafe sana, kafe sini, rumah makan sana. Oh, di Banjarbaru ada rumah makan hanyar, kita kesanaan. Setelah berhijrah, bertobat, ganti casing jilbab besar. Tapi kebiasaan sama. Kuciak-kuciak di sana. Ya. Sebelum makan difoto. Ya. Kemudian nanti habis makan berfoto bersama, dipoto dari belakang dua jari. Nggak apa-apain dua jari ini? Ya, maka tidak benar. Dunia Anda di rumah Anda. Surga Anda di rumah Anda. Didik anak semaksimal mungkin, wahai saudari kemuslimah. Lihat penjelasan dari Imam Nawawi, penjelasan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Qala an-Nawawi, qala al-ulama rahimahumullah, makna al-hadits anna 'amal al-mayyit yanqati'u bi mautih wa yanqati'u tajaddud ats-tsaubi lahu illa fi hadhihi al-asya' ats-tsalatsah, likauni kana sababuha fa innal walada min kasbih wa kadzalika al-'ilmu alladhi khallafahu min ta'limin aw tasnifin wa kadzalika sadaqal jariyah wa hiya al-waqf. Para ulama berkata makna hadis adalah amalan mayit terputus dengan kematiannya, terputus berlanjutnya pahala. Lihat bu, kata-kata terputus, catat ini, yang dimaksud terputus adalah terputus berlanjutnya pahala. Itu maksudnya bu ya, terputus berlanjutnya pahala dengan kematian yang beramal, kecuali pada tiga hal ya. Karena tiga hal ini dialah penyebabnya, seperti anak, orang tua penyebabnya. Maka anak adalah pahala yang tidak terputus untuk orang tuanya, asalkan soleh tadi. Ilmu dialah penyebabnya, karena guru yang mengajarkan atau menulis kitabnya, maka ilmu tersebut tidak terputus pahalanya. Kemudian yang ketiga, sedekah jariah. Karena orang yang berwakaflah yang penyebabnya, sehingga pahala sedekahnya tidak terputus. Kemudian, nih perhatikan, faedah juga dari Imam Nawawi. Ini bukan dari saya, Bu ya. Faedah terutama bagi yang jones, jomblo-jomblo ngenes, yang belum menikah. Beliau mengatakan, fihi fadilatuz zawaj li raja'i waladin salih. Hadis ini terdapat pelajaran tentang yaitu keutamaan menikah. Ula kasih. Yang gadis-gadis menikah. Yang masih janda menikah. Sehingga dia mendapatkan anak yang saleh. Yang mana pahalanya tidak pernah terputus. Ya, menikah. kita hadangi undangannya. Wa fihi dalilun li sihhati asli al-waqf wa 'azimi thawabih. Dan di dalam hadis ini terdapat juga sahnya akad wakaf. Sahnya akad wakaf hadis ini, ya. Wa 'azimi thawabih, dan besarnya pahalanya. Wa bayani fadilatul ilm wa hasi al-istikthari min wa targhib tawrithi bit-ta'lim wa tasnif al-idah wa annahu yanbaghi an yakhtara min al-ulumi al-anfa' fal-anfa'. Lihat, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran banyak-banyak menuntut ilmu sehingga bisa mengajarkan menulis kitab. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat mencari ilmu yang paling bermanfaat sehingga ilmunya bisa dia ajarkan dan pahalanya bisa dia dapatkan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang hadis yang terakhir pada bab ini sehingga kita tidak tersisa hadisnya. Qala haddatsana Basaratu bin Safwan qala haddatsana Muhammad bin Muslim an Amr an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi ayanfa'uha an atasaddaq anha qala na'am. Artinya dari Yasarah bin Safwan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dalam dan belum berwasiat, apakah ada manfaatnya baginya jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ibuku telah meninggal maksudnya tiba-tiba. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, uftulitab, ibuku telah meninggal tiba-tiba. Ya, dalam hadis riwayat Muslim penjelasan yang lain. Maka itulah sebabnya akhirnya beliau tidak memberikan wasiat. Nah, ini. Kemudian, apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah untuknya? Ini menunjukkan kegigihan para sahabat untuk bertanya sebelum beramal. Dan ini bantahan kepada seorang yang sering menyebarkan syubhat bolehnya bid'ah hasanah karena para sahabat mengerjakan amalan sebelum bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya. Sahabat bertanya dulu kepada Rasulullah sebelum beramal. Dan itu asal hukumnya. Ya, karena sebagian yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, Bilal mengerjakan sholat setelah wudu sebelum bertanya kepada Rasulullah. Maka boleh bid'ah hasanah. Lalu ini hadisnya gimana? Bahwa sahabat Nabi bertanya sebelum beramal. Ya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, fihi ma kana as-sahabatu alaihi min istisyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam umuriddin. Di dalamnya kebiasaan sahabat Rasulullah yaitu bermusyawarah kepada Nabi dari perkara-perkara agama. Ya, ini pada ikhwah. Wa fihi al-amal bidh-dhannil ghalib, dan di dalamnya terdapat boleh beramal dengan sangkaan yang besar bahwasanya amal tersebut boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bolehnya beramal kalau dianggap amalan tersebut memang disyariatkan dalam agama Islam. Dan lebih utama lagi, disyariatkan untuk bertanya. Wa fihi su'al anit tahammul mul musara' ila al-amal bir wal mubadarah ila birril walidain. Di dalamnya terdapat pelajaran bahwa agar setelah matinya orang tua terus mencari agar bisa berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Jangan terputus. Setelah orang tua meninggal, terus cari agar bisa bakti kepada mereka. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa terkadang memperlihatkan sedekah lebih baik daripada menyembunyikannya untuk sebuah tujuan, yaitu pembelajaran bagi kaum muslimin. Ya, ini boleh. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ada waktu 5 menit untuk bertanya jika ingin bertanya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik. Saya ingin bertanya, jika orang tua kurang mengajari perihal agama, tetapi anaknya ketika besar dia berhijrah dan mempelajari agama sendiri dengan ikut berbagi kajian, apakah orang tua tetap mendapatkan pahala jariah ketika orang tua meninggal? Jazakallahu khairan. Iya, karena Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya orang tua kalian, anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Anak tidak akan ada kecuali dengan jimaknya suami istri. Maka anak itu ada karena hasil usaha orang tua. Tetap orang tua akan mendapat pahalanya. Tetapi bukan berarti pertanyaan ini meremehkan pendidikan anak. Ah, kena aku dapat jua. Ya, aku kene-kene aja anakku jadi ustad, kena aku dapat jua. Enggak. Semakin dia mewariskan ilmu, kesolehan, ketakwaan kepada anaknya, semakin besar pahalanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa hukumnya membantu menyumbang acara adat mertua yang beragama Nasrani? Maka jawabannya, asal hukum memberikan hadiah kepada seorang Nasrani halal, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada seorang kafir Quraisy sehingga masuk Islam. Boleh. Tetapi jika tujuannya adalah untuk melaksanakan adat kebiasaan kaum Nasrani dan di situ ada ritual agama, maka diharamkan dalam agama Islam. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah kami ahli waris harus membayar hutang bapak kami rahimahullah saat tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku memiliki piutang terhadap beliau tanpa saksi dan bukti? Iya, bukan harus tetapi dianjurkan. Karena ada seorang di zaman Rasulullah mengadu kepada Rasulullah bahwa orang yang meninggal ini punya hutang 2 dinar kepadanya dan belum bayar. Kemudian keluarganya mengadu bahwa dia tidak punya bukti, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, awfi, tunaikan, lunasi hutangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk melunasi hutang orang tuanya. Tapi tentunya tidak sampai kepada tahap menzalimi sang anak. Kalau dikira, dilihat oleh anak, ini orang ingin menzalimi kami atas nama orang tuanya, maka jangan digubris. Tetapi asal hukumnya dianjurkan untuk membalas atau melunasi hutang orang tua. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah seorang anak soleh mendoakan orang tuanya, apakah dampaknya sama untuk orang tua? Bila ibu lah yang lebih dulu mendidik sang anak dan ayah mencari nafkah, maka jawabannya iya. Kedua-duanya dapatkan pahala. Orang tuanya mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Apakah mewakafkan buku yang bermanfaat termasuk amal jariah? Iya. Ini termasuk amal jariah. Selama buku tersebut diambil manfaatnya, selama itu pula dia akan mendapatkan pahalanya. Seperti wakaf mushaf Al-Quran. Selama mushaf itu dibaca, dia akan mendapatkan pahalanya. Kecuali kalau sudah rusak, kemudian tidak dipakai lagi, kemudian dimusnahkan, maka berarti tidak terus mengalir pahalanya karena sudah tidak dimanfaatkan lagi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Saya seorang mu'alaf sudah lama, alhamdulillah. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang non-muslim, yang jika apabila didakwahi selalu berkata atau mengatakan saya anak durhaka, karena mereka orang tua saya yang non-muslim itu sangat meyakini hanya agamalah yang benar, bukan Islam. Maka jawabannya, selama orang tua masih hidup, teruslah dakwahi. Dan jangan seperti, jangan lupa seperti yang dilakukan Abu Hurairah, bahwa doa termasuk dakwah. Ingat tuh baik-baik. Doa termasuk dakwah. Ya, jangan lupa. Didoakan orang tuanya, baik anaknya mendoakan ataupun anaknya meminta kepada orang saleh agar mendoakan orang tuanya. Adapun ucapan anak durhaka, maka jangan digubris. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh bersikeras untuk menggiringmu mensyirikkan Allah tanpa ilmu pengetahuan, maka jangan taati mereka berdua dan gaulilah mereka berdua dengan baik. Jadi jangan digubris, tetap saja bakti kepada kedua orang tua, kemudian doa agar mereka mendapat petunjuk, kemudian berakhlak yang baiklah kepada mereka sehingga mereka mengenal Islam, agama mendatangkan kasih sayang, kebaikan dan kedermawanan. Dan jangan lupa, Ibu, saya pesan kepada khususnya yang bertanya dan juga yang semisal dengannya yang ingin mendakwahi keluarganya, salah satu trik jitu berdakwah adalah memberi hadiah. Hadiah itu dicontohkan oleh Rasulullah, dan hadiahnya dengan hadiah yang banyak, yang istimewa, sehingga hatinya terpaut. Makanya dalam Islam disyariatkan untuk memberikan zakat kepada mu'allaf, orang yang diregut hatinya agar masuk Islam, atau orang yang sudah masuk Islam agar tetap dalam keislamannya. Ada perkataan pepatah menarik dalam pepatah Arab, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya engkau akan menarik hatinya. Ya, dan berapa banyak laki-laki terpincut dengan perempuan gara-gara hadiah yang banyak dari si perempuan tersebut. Padahal perempuannya mungkin bukan selera dia. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana cara menumbuhkan cinta anak kepada Rabb-nya? Maka ajari anak agar pandai bersyukur. Karena tahapan bersyukur mengenal nikmat. Satu, mengenal sang pemberi nikmat. Dua, kemudian mencintai pemberi nikmat. Lalu setelah itu nikmatnya digunakan dalam ketaatan. Maka ingatkan, tuh mata yang kau miliki nak, itu dari Allah. Bersyukurlah bisa melihat. Coba tutup matamu nak. Maka engkau tidak akan melihat. Kalau Allah mencabut matamu, maka niscaya engkau tidak akan melihat. Dunianya gelap. Begitulah orang-orang tunanetra. Maka dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang dapat diajarkan sejak dini kepada anak? Banyak. Ya, ini kalau dicontohkan satu-satu sangat banyak. Yang intinya adalah semua amal baik kepada orang tua diajarkan semenjak dini. Seperti yaitu menghormati orang tua dengan segala macam bentuknya. Seperti menolong orang tua dengan segala macam bentuknya. Itu diajari kepada anak, bukan oh nanti dia bisa sendiri Ustaz, masa saya orang tua minta kepada dia. Enggak, tapi diajari kepada anak. Nah, kalau ingin menghormati saya, kamu harus begini. Itu tidak mengapa dari orang tua. Nah, termasuk menghormati bapak dengan mencium tangannya. Enggak apa-apa. Mengucapkan salam kepadanya. tidak berjalan di depannya, dan semisalnya. Ajari kepada anak-anak. Nah itu, wallahu a'lam. Apakah syafaat kedua orang tua itu ada dan berpengaruh untuk anaknya meraih surga? Maka jawabannya iya. Syafaat kepada oleh kedua orang tua adalah dengan doa orang tua. Orang tua doanya kabul. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Tiga doa yang dikabulkan. Salah satunya yang pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua. Kemudian Allah berfirman tentang orang tua yang saleh, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrijā kanzahumā rahmatan mir rabbik. Adapun dinding rumah yang sudah mau runtuh, yang diperbaiki oleh Nabi Khadir, itu adalah dimiliki oleh dua anak yatim, tentunya belum baligh. Di dalam kota tersebut, dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Yang mana Allah menginginkan apabila kedua anak yatim tersebut sudah baligh, berakal, maka harta tersebut akan dikeluarkan sebagai bekal dan rahmat karunia dari Allah untuk kedua anak tersebut, disebabkan kesolehan orang tua. Itulah syafaat untuk anak, kesolehan orang tua. Wallahu a'lam. Apakah boleh mendoakan orang tua dalam keadaan apa saja tanpa mengangkat tangan, hanya dalam hati saja? Boleh. Mengangkat tangan adab. Apabila orang berdoa tanpa mengangkat tangan, boleh. Tetapi adabnya mengangkat tangan. Mengucapkan doa dianjurkan, tetapi ketika di dalam hati juga boleh. Wallahu a'lam. Benarkah apabila seseorang dikubur di samping atau di dekat orang yang soleh akan berakibat baik juga untuk orang tua orang tersebut? Tidak benar dan tidak selalu. Ya, lihat. Dalam perang Badar atau perang Uhud, ada kaum kafirin yang meninggal dan dikuburkan dekat kota Madinah. Tapi tidak menjadikan mereka kemudian mendapatkan manfaat dari hal itu. Ya. Makanya kadang-kadang keliru sebagian orang sampai menjual liang kubur puluhan juta demi dekat dengan orang saleh. Padahal dia tidak beramal ibadah. Ini keliru. Ya. Kedekatanmu dengan orang saleh di dalam kuburmu tidak menjadikanmu mendapatkan keberuntungan jika kamu ahli maksiat. Maka tetaplah beramal. Berusahalah dekat dengan orang saleh melalui ilmunya, kesolehannya. Bukan hanya sekedar dekat jasadnya di dunia ataupun di alam kubur. Wallahu a'lam. Apakah ada dosa jariyah? Maksudnya apabila anak buruk karena didikan orang tuanya, apakah orang tua mendapat dosa? Maka jawabannya, asal hukumnya Allah berfirman, wa anna laysa lil insan illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Orang tua akan mendapatkan dosa atas anaknya apabila orang tuanya ikut andil mendidik anaknya kurang baik. Seseorang akan mendapatkan dosa dari orang lain, cipratan dosa dari orang lain, apabila dia yang mencontohkan contoh yang buruk sehingga diikuti oleh orang lain. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai dosa yang terus mengalir. Seperti Qabil, senantiasa mendapatkan dosa dari pembunuhan. Apapun yang terjadi di atas muka bumi tanpa kebenaran. Maka setiap tetes darah Setiap darah yang tertetes tanpa kebenaran, Qabil akan mendapatkan cipratan dosanya. Li'annahu man sannal qatl. Kiflun min damiha li'annahu man sannal qatl. Qabil bertanggung jawab atas darah tersebut karena dia yang mencontohkan pembunuhan tanpa kebenaran. Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, apakah harus menyebut nama orang tua tersebut atau bagaimana? Tidak, hanya cukup diniatkan di dalam hati, ya. Sama seperti zakat, enggak perlu ada ajak akad ijab kabul. Aku serahkan zakatku atas nama si fulan sebesar si fulan, sebesar ini. Kemudian yang menerima, aku terima zakat piat. Enggak ada. Emang lagi mau akad nikah? Enggak ada, ya. Enggak ada akad ketika penyerahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah seorang balita diangkat anak oleh keluarga muslim? Pada saat dewasa, si anak baru tahu bahwa orang tua kandungnya Nasrani dan sudah meninggal. Doa anak tersebut apakah sampai kepada orang tua angkatnya yang muslim? Apakah ia boleh mendoakan orang tua kandungnya Nasrani? Doa anak tersebut sampai kepada orang tua angkatnya? Iya, sampai. Karena Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang muslim yang mendahului kami dengan keimanan. Ayat ini secara umum menunjukkan bahwa doa seorang muslim untuk kaum muslimin yang sudah meninggal sebelumnya dikabulkan oleh Allah, diterima sampai kepada orang yang meninggal. Kemudian, bolehkah ia mendoakan orang tua kandungnya Nasrani? Tidak boleh, karena orang tuanya Nasrani. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat. Nah, ini ya. Tapi ingat, saya ingin menegasi tentang anak angkat. Dalam agama Islam tidak ada anak angkat. Yang ada anak asuh. Kalau anak angkat yang dimaksud adalah pengasuhan, maka boleh. Tapi kalau anak angkat yang dimaksud menasabkan anak tersebut kepada dirinya, padahal dia bukan bapaknya, maka haram hukumnya. Ya, karena itu dosa besar. Manidda'a ila ghairi abihi. Siapa yang mengaku kepada selain bapaknya nasabnya, maka diharamkan atasnya mencium bau surga. Tidak boleh mengangkat anak dengan cara anak tersebut dinasabkan pada dirinya. Tidak boleh. Kalau yang dimaksud mengangkat anak adalah mengasuhnya dan nasabnya tetap kepada bapak kandungnya, maka ini diperbolehkan. Dan itu amal saleh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Maka na Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidak pantas, bukanlah Nabi Muhammad SAW bapak salah seorang dari kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, orang tuanya akan mendapatkan syafaat. Bagaimana jika orang tua itu menggugurkan bayi dan membunuh anaknya dengan sengaja? Apakah termasuk dalam hadis tersebut? Tentunya tidak. Dia berdosa, bahkan pembunuh. Itu adalah pembunuh. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Benarkah ada hadis yang menyebutkan bahwa barang-barang yang kita miliki apabila tidak digunakan selama 40 hari, maka akan terkena hisab? Allahu a'lam, hadisnya berbunyi seperti itu. Tetapi semua yang kita miliki akan dihisab. Dari mana kita dapat, digunakan untuk apa? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Terkadang barang-barang disimpan dengan asas, nanti mungkin akan dipakai lagi. Lalu disimpanlah lama barang-barang tersebut. Yang jelas, setiap kita memiliki apapun, harta akan diminta pertanggungjawaban dari mana dan untuk apa. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah utama sholat rawatib? qabliyah dan ba'liyah. Salat duha, salat tahajud. Karena ada yang sudah hijrah tapi masih enggan mengerjakannya. Maka jawabannya, perhatikan di sini. Yang hijrah bertaubat kepada Allah dianjurkan untuk memperbaiki ibadahnya. Yang wajib dia kerjakan, kemudian berusaha mengamalkan yang sunnah. Tetapi sunnah tetap hukumnya sunnah. Kalau dia tidak mau sholat qabliyah ba'diyah, dia tidak berdosa. Tapi tidak layak. Kenapa? Karena semestinya seorang muslim tidak melewatkan keutamaan-keutamaan. Sholat rawatib qabliyah ba'diyah dijamin oleh Allah dibangunkan sebuah rumah di surga. Man thabara ala thintai ashrata raka'ah bunia lahu baitun fil jannah. Siapa yang selalu tetap mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Salat duha keutamaannya adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Salat tahajud keutamanya mengangkat derajat orang di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam. Doa orang tua itu mustajab, tapi jika orang tuanya masih berlaku maksiat, apakah doanya untuk kebaikan anaknya bisa terkabul? Maka jawabannya, tentunya doa ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya. Jika maksiat yang dimaksud adalah orang tuanya masih makan harta riba, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Jika orang tuanya melakukan kesyirikan, maka tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang anak tidak sholat bermaksiat, apakah orang tua yang sudah meninggal berdosa? Maka jawabannya sama seperti yang sudah saya jawab tadi, bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kecuali kalau orang tuanya, dia penyebab anaknya berbuat dosa. Wallahu a'lam. Afwan, di luar tema, saya punya teman suami istri, dia bekerja dalam usaha menjual beli minyak. Istrinya teman saya, istrinya dalam tanda kurung teman saya, kadang bercerita tentang cara bisnisnya tersebut. Saya ragu dengan cara kerjanya, apakah halal atau haram. Kadang-kadang saya ditraktirnya makan, atau bisa saja dia membelikan makan saya, membelikan saya suatu barang. Saya sudah berusaha menolaknya, tapi dia memaksa. Bagaimana itu hukumnya untuk saya? Apakah boleh kita ingkar mungkar? Jazakallahu khair. Antara cerita, pertanyaan, dan hasil beda. Saya dari tadi nunggu apa pertanyaannya. Sudah cerita ngalor ngidul, mohon maaf Bu ya. Mohon maaf yang nulis pertanyaan. Saya sering mengingatkan, bertanyalah, tidak perlu bercerita. Coba cerita ini saya rubah jadi pertanyaan. Apa hukumnya menerima hadiah ataupun ditraktir makan oleh seorang yang bekerjanya masih syubhat? Selesai. Tidak perlu ada suami istri teman saya kemudian begini. Yang lebih aneh lagi di bawahnya, apakah boleh kita ingkar mungkar? Apa hubungannya dengan menerima hadiah dengan ingkar mungkar? Tapi saya jawab ya. Jawabannya boleh selama ya yang dia berikan bukan barang curian. Harta yang didapat dengan cara yang haram ya, kemudian berpindah kepada seseorang dengan cara yang halal, maka harta ini menjadi halal untuk orang tersebut. Halal ya. Boleh, tetapi lebih baik dia wara', yaitu bersifat hati-hati demi masuk tidak masuk ke dalam yang haram. Kemudian bolehkah ingkar mungkar? Boleh, dengan syarat ya tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dan tahu kemungkaran yang diingkari. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Pak Ustadz, saya ini lagi terkena futur kepada suami. sudah beberapa bulan ini saya kurang berselera sama suami saya. Tapi saya tidak memberitahukan perihal ini kepada suami. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Setiap kali marahnya suami, saya merasa kurang cinta. Bagaimana Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Tolong nasihatnya. Jazakallahu khairan. Cintai suamimu. Itu nasihatnya. Ya? Cintai suamimu. Wallahu a'lam. Saya itu aja Ustaz nasihatnya. Itu Pak sudah. Cintai suamimu. Itulah suamimu. Kurang lebihnya tarima aja. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.